الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan pembahasan kita masih berkaitan dengan cabang-cabang keimanan, di mana iman memiliki banyak cabang dan Islam termasuk cabang keimanan. Sehingga kita bicara tentang Islam sama dengan kita bicara tentang iman. Dan iman bercabang banyak sekali. Tetapi cabang-cabang iman terbagi menjadi tiga tingkatan. Ada yang dinamakan dengan aslul iman, pondasi iman. Siapa yang tidak mengamalkan ini, maka imannya batal. Kemudian kedua dinamakan dengan wajibatul iman, amal-amal yang menjadi kewajiban di dalam iman. Siapa yang tidak mengamalkan ini, maka dia berbuat dosa besar, cuma imannya tidak tetap, tetapi imannya berkurang. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga dinamakan dengan mustahabatul iman, perkara-perkara yang sunnah di dalam cabang keimanan. Orang yang mengamalkan maka imannya semakin tinggi dan semakin sempurna. Tapi siapa yang tidak mengamalkan maka dia tidak berdosa dan dia masih muslim. Dan lagi disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa di antara ciri atau cabang amal iman atau amal Islam yang tinggi adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya supaya tidak mengganggu orang lain. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul Islam ya afdal, Islam yang terbaik itu yang seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim di mana muslim-muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Sehingga orang muslim terbaik adalah orang yang menjaga lisan dan tangan. Kalau dia tidak bisa menjaga lisan dan tangan, apakah dia itu orang kafir? Kita katakan tidak. Tapi kita katakan imannya berkurang karena cabang-cabang keimanan dia tinggalkan dan dia langgar. Sehingga imannya berkurang, tetapi tidak langsung orang itu menjadi orang kafir, disebabkan karena dia tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga tangannya. Kita masuk di bab berikutnya, bab yang ke-6, bab ita'amut ta'ami minal Islam, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan termasuk bagian dari Islam. Kita masuk hadis yang ke-12. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Amr bin Khalid, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Khalid, qala haddatsana Layth, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Imam Layth, an Yazid dari Yazid, an Abil Khair dari Abul Khair, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang ke Rasulullah, kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khairun, wahai Rasulullah, Islam yang terbaik itu yang seperti apa, amal Islam yang terbaik itu apa? Maka Rasulullah menjawab dua perkara. Beliau berkata, tut'imut ta'am, engkau memberikan makanan kepada orang lain, wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Di dalam hadis ini ditanya tentang amal Islam yang terbaik itu yang seperti apa. Dan ini juga bicara masalah cabang keislaman, cabang keimanan. Karena kalau kita bicara masalah Islam, berarti kita itu telah bicara tentang iman. Karena Islam bagian dari keimanan. Di sini ada seorang sahabat. Siapa nama sahabat ini? Kalau Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar itu mengatakan lam akrif ismahu. Secara pastinya saya tidak tahu siapa sahabat ini. Tapi ada yang mengatakan sahabat ini adalah Abu Dzar. Ada yang mengatakan itu adalah Abu Dzar. Ada juga yang mengatakan Hani bin Yazid. Dan Hani bin Yazid itu bapaknya Quraisy. Cuma di sini kata kalau metodenya Abdullah bin Amr, beliau tidak menyebutkan siapa orangnya. Tapi ada seseorang datang ke Rasulullah bertanya, ayyul Islam ya khairun, Islam yang terbaik itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab dua perkara, dan dua perkara ini tidak masuk dalam fasul iman, tidak masuk juga dalam wajibatul iman, tapi ini dinamakan dengan sunan, yaitu perkara-perkara mustahabatul iman, perkara-perkara yang sunnah. Rasulullah menyebutkan dua, memberikan makanan, kemudian kedua menyebarkan salam. Pertanyaan, kalau ada orang yang tidak bisa memberikan makan kepada yang membutuhkan, dia punya makanan lebih, dia tidak memberikan makanan itu kepada yang membutuhkan, terus dia itu muslim atau tidak? Dikatakan muslim. Berdosa atau tidak? Tidak, karena itu bentuk sedekah. Ya, karena itu bentuk sedekah. Orang mengucapkan salam kepada manusia, apakah itu ahlul iman? Kalau tidak mengucapkan salam berarti kamu kafir? Tidak. Bukan berarti orang kalau tidak mengucapkan salam juga berdosa. Tidak. Karena memulai salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha. Jika ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab salam itu. Menunjukkan apa? Kewajiban itu menjawab salam, bukan menyebarkan salam. Kalau memulai salam itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Dan itu juga termasuk syu'abul iman, cabang-cabang iman. Berarti cabang iman itu ada yang sunnah. Sunnah, perkara sunnah itu juga masuk cabang iman. Ada juga yang wajib, ada juga yang itu merupakan aslul iman. Rasulullah SAW di sini beliau menyebutkan dua perkara yang merupakan cabang iman yang terbaik. Yang pertama Rasulullah mengatakan tut'imut mu'am, engkau memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Dan memberikan makanan di sini itu mencakup makanan dan minuman. Bisa makanan, bisa minuman, dan itu apa saja. Termasuk amal terbaik itu adalah memberikan makan kepada siapa yang membutuhkan. Jadi siapa yang membutuhkan, maka dia itu dianjurkan untuk memberikan makanan. Pertanyaan, kalau makanan itu diberikan kepada pelaku dosa dan maksiat, apa hukumnya? Kurik. Dan itu termasuk sedekah jika memang mereka membutuhkan makanan. Urusan dosanya itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Sehingga terkadang sedekah yang nyasar itu hukumnya kurik. Saya sedekah kepada orang, misalkan ada orang di jalan, dia kemiskinan, dia comak cabeng, kita melihat seorang dohir dia itu butuh makanan, kita berikan makanan. Qadarullah, dia itu pencuri, dia itu begal. Terus bagaimana sedekah kita? Sedekah kita diterima sama Allah Ta'ala. Sedekah kita diterima sama Allah Ta'ala. Walaupun kita itu nyasar sedekahnya, tapi memang kita katakan sedekah yang terbaik itu yang diberikan kepada orang yang ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita memberikan makan, jelas kita memberikan makan kepada orang soleh yang kalau dia kenyang, dia bisa ibadah. Itu lebih baik daripada kita berikan kepada orang awam yang kalau kita berikan makan, dia malah menggunakan untuk amal sia-sia, nanti kekuatan dia. Jelas kita katakan al-ni'mal ma'lu soleh lirrajul soleh, sebaik-baik harta adalah harta yang didapat orang soleh. Itu yang terbaik. Kalau kita, ini kan ada dua pilihan. Jadi kita mau sedekah, ngasih makan. Yang satu kita mau ngasih makan santri. Yang kedua kita mau ngasih yang makan warga, masyarakat yang itu semuanya orang-orang awam semua. Mana yang terbaik? Kalau ditanya yang terbaik jelas, harta yang dimiliki sama orang soleh itu lebih baik, karena penggunaannya untuk kebaikan. Penggunaannya untuk kebaikan. Cuma pertanyaan di sini, kalau tidak bisa atau kamu nyasar, bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap itu ibadah. Itu ibadah. Baik, itu terkadang sedekah yang nyasar itu adalah kebaikan. Tetap kebaikan. Kalau itu pernah ada sebuah riwayat yang pernah kita baca juga di sini tentang hukum orang yang sedekah dan nyasar. Malam hari dia mau sedekah, ketemu dengan orang, diberikan sedekah kepada orang itu, rupanya dia berzina. Akhirnya pagi harinya tersebar berita, ada tadi malam orang yang sedekah diberikan kepada pezina. Nyasar berarti saya ini. Besok dia mau sedekah lagi. Ketika dia mau sedekah, cari orang di malam hari, orang-orang yang kayak biasa kalau malam hari orang pada keluar itu kayak orang kemiskinan. Ketemu sama orang dikasih uang, rupanya dia maling. Sorehnya terkenal, oh maling diberikan sedekah. Kemudian tiga harinya, hari ketiga, besok saya sedekah lagi lah, saya belum ketemu dengan orang yang pas. Malam hari ada orang dikasih sedekah. Rupanya orang itu kaya raya. Mereka menyasar semua sedekah saya ini. Diterima enggak ibadahnya? Diterima sama Allah Ta'ala. Yang pertama yang diberikan kepada pelacur, maka semoga dengan sedekah yang dia berikan, akhirnya dia malam hari tidak jadi berbuat zina. Dia tidak jadi bekerja menjadi seorang pelacur. Walaupun cuma satu hari saja. Yang kedua, kalau seorang pencuri yang mendapatkan sedekah di malam hari itu, mudah-mudahan dengan dia mendapatkan makanan, mendapatkan uang, jadi sedekah, dia di malam hari tidak menjadi pencuri. Yang ketiga, seorang yang kaya yang mendapatkan sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah itu menyadarkan dia yang punya harta supaya dia itu bersedekah dengan hartanya kepada yang membutuhkan. Sehingga sedekah itu mesti akan ada kebaikan. Entah sedekah kita itu tepat kepada orang yang sangat membutuhkan atau sedekah kita itu kepada orang yang biasa. Kemudian yang kedua, amal yang kedua yang disebutkan sama Rasulullah di dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan wa tuqri'us salam, engkau menyebarkan salam ala man ta'rif, kepada orang yang kamu kenal, dan kepada wa ala man lam ta'rif, dan kepada orang yang kamu tidak mengenalnya. Dan di antara tanda hari kiamat, orang akan mengkhususkan salam dia kepada orang yang dikenal saja. Itu di antara tanda hari kiamat, dan itu menyelisih tentang kebaikan Islam. Islam itu kita dianjurkan untuk menyebarkan salam kepada siapa saja. Jadi siapa saja itu harus kita sebarkan salam. Dan kenapa kalau kita itu diharuskan untuk menyebarkan salam? Kalau kita membaca di pembahasan Imam Ibnu Hajar, walaupun beliau menyebutkan panjang lebar, itu beliau mengatakan ada tiga hikmah kenapa kita itu diperintahkan untuk menyebarkan salam kepada siapa saja, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak. Yang pertama, beliau mengatakan untuk menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Jadi untuk menunjukkan tawadhu, seorang muslim itu adalah orang yang tawadhu, seorang muslim itu adalah orang yang menghilangkan sifat sombong. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi salam. Biasanya, kenapa kok boleh menunjukkan seperti itu? Biasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dia itu paling tinggi, orang yang merasa paling hebat, dia itu tidak mau memberi salam. Nah, saya kan orang hebat gitu. Jadi yang mulai salam itu yang rendah. Sehingga apa? Orang itu malas atau itu ibaratnya itu dia itu merasa tinggi. Artinya apa? Dia bukan saya yang pertama kali gitu. Kamu yang pertama kali kan gitu. Seperti misalkan gini, seperti ibaratnya orang minta maaf. Orang minta maaf. Kenapa kok orang-orang yang dia itu merasa tinggi jabatannya malas untuk minta maaf pertama? Kenapa? Karena seakan-akan dia itu akan menghilangkan kehebatan dia kalau dia itu minta maaf. Padahal kan tidak seperti itu. Dengan kita mengucapkan salam, akhirnya sifat sombong dalam hati kita itu bisa hilang. Jadi kata beliau, menyebarkan salam itu tujuan pertama atau hikmah pertama itu, kita bisa menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. sehingga kita itu menjadikan kita di hadapan orang itu rendah, sehingga kita pertama kali lah yang memulai. Jadi seakan-akan kita itu butuh sama orang, sehingga kita ucapkan salam. Jangan menganggap diri kita itu nggak butuh sama orang. Kalau itu para sahabat itu, ketika mereka diperintahkan ucapan salam, langsung para sahabat mereka keluar ke pasar, ucapan salam. Supaya apa? Supaya rasa sombong dalam diri kita itu bisa hilang dengan sikap seperti itu. Dan itu coba terasa, kita terasa. Orang-orang yang pertama kali mengucapkan salam, hatta kepada orang yang kita musuhi lah, kita punya masalah dengan syariat. Cuma kalau kita itu pertama kali mengucapkan salam, hilang rasa benci, hilang rasa, itu hilang dalam diri kita. Sehingga Rasulullah kan mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan saling mencintai kecuali kalian saling mengucapkan salam di antara kalian. Saling memberikan hadiah. Jadi di antaranya itu asus salam bainakum, sebarkan salam. Karena dengan ucapan salam itu rasa cinta muncul, rasa sombong akan hilang, sehingga orang itu akan menjadi orang yang tawadhu dengan salam yang diucapkan. Dan itu terasa. Jadi itu terasa. Misalkan kita punya masalah dengan si A ya. Kita punya masalah dengan si A. Ketika kita punya masalah dengan si A, pasti ego itu muncul. Saya kan benar. Dia juga mengatakan, saya juga benar kan gitu. Sehingga apa? Yang A mengatakan saya tidak butuh dengan kamu, yang B juga mengatakan saya tidak butuh juga sama kamu. Akhirnya ketika terjadi masalah, ketemu di jalan, yang ini menghadapkan ke timur, ini menghadapkan rupanya ke barat. Kenapa? Sama-sama ibu. Cuma misalkan ya, si A ketika ketemu dengan si B yang sedang ada masalah, si B berusaha untuk menghindar. Kita jalan. Kemudian kita katakan assalamualaikum. Menunjukkan apa? Kita itu membuat ibu kita lahir. Kita itu membuat ibu kita di sini. Kita tidak peduli dengan ibu kita. Akhirnya apa? Kita mampu memberikan salam walaupun saya sedang ada masalah dengan simpulan. Dan itu menunjukkan apa? Orang ini adalah orang yang tawadhu, orang ini adalah orang yang bisa menghilangkan rasa sombong dalam hatinya. Ini yang pertama, ini kata beliau. Yang kedua, hikmah kenapa kita itu diperintahkan menyebarkan salam kepada yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal, mau teman akrab kita maupun musuh kita, siapa saja lah. Ta'ziman li syi'aril Islam, beliau mengatakan karena untuk menampakkan syiar Islam, untuk menampakkan syiar Islam seperti lafaz takbir. Kalau kita itu mau sholat id, kenapa kita diperintahkan untuk mengeraskan suara takbir supaya Islam itu nampak? Dan diantara syiar Islam yang sangat penting itu apa? Saling mengucapkan salam. Itu syiar Islam yang luar biasa. Sehingga dengan ucapan salam di antara kaum muslimin ketika ketemu mereka mengucapkan salam, berarti apa? Syiar Islam itu muncul di sebuah negeri. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan yang ketiga, muraatun li ukhuwatil muslim, untuk menjaga persatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Jadi untuk menjaga supaya kaum muslimin itu mereka bersatu. Mereka itu bersatu dan mereka itu tidak bercerai-berai. Dan itu penting sekali. Kenapa? Karena memang persatuan Islam itu bisa dijaga ketika kita itu saling menjaga. Kita itu saling menjaga, bukan kita itu saling menang. Maka itu diantara sifat orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia itu, mereka itu orang-orang yang tidak mau merasa menang di bumi. Orang-orang yang tidak mau merasa menang, kita bukan urusan menang, kita bukan urusan saya itu paling tinggi, bukan. Tetapi urusan kita itu bagaimana kita itu bisa menjaga ukhuwah kita. Karena ukhuwah, persaudaraan itu merupakan kekuatan Islam. Entah kita itu menang maupun kita kalah, itu bukan masalah menang dan kalahnya itu kita. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, beliau menyebutkan masalah penting juga. Beliau mengatakan, wa amma man syakka fihi. Pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada orang, kita ragu ini orang muslim atau tidak? Ini ada orang muslim atau tidak ya ini? Sekarang masalahnya, kan tadi kita sampaikan bahwa kita itu dianjurkan untuk menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Pertanyaan, kalau orang itu kafir, jelas orang kafir tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Pertanyaan, kalau kita itu nggak tahu dia itu muslim atau kafir, kalau nggak tahu bagaimana, maka beliau mengatakan wa amma man syakka fihi. Sedangkan kepada orang-orang yang kita ragu ini kafir atau muslim ini, fal aslu al taqwa al umum, maka hukum asalnya tetap kita jalankan keumuman. Maksudnya keumuman itu apa? Jadi gini, Kita mengucapkan salam kepada orang itu nanti ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, orang itu jelas dia orang muslim, maka dianjurkan kita itu mengucapkan salam kepada dia, entah dia itu teman kita atau musuh kita. Dia adalah sahabat kita, dari tim kita, kelompok kita, atau dia itu bukan kelompok kita. Kita tahu dia itu muslim. Maka ini dianjurkan kita mengucapkan salam. Yang kedua, kita tahu dia itu orang kafir. Yang kedua, kita tahu kalau dia itu orang kafir, maka kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Kalau jawab salam mereka, jawab salam pun tidak dibolehkan, kecuali hanya mengatakan wa'alaikum. Misalkan ada orang kafir, misalkan. Ya terkadang kan mereka bercanda, mengatakan assalamualaikum Pak Ji. Kita tahu dia itu kafir, dia mengucapkan salam kepada kita. Terus apa jawabannya itu? Jawabannya kita katakan wa'alaikum. Wa'alaikum. Jadi memulai salam tidak dibolehkan, menjawab salam juga tidak dibolehkan, kecuali dengan jawaban wa'alaikum kalau dia itu kafir. Yang ketiga, maksudnya yang ketiga, terus bagaimana kalau kita itu ragu? Ini orang ini muslim atau kafir nih ya gitu? Saya nggak tahu juga, ini ragu. Tapi saya dengar kabar kalau dia kafir. Tapi kok kita belum jelas juga dia kafir atau tidak. Nah, kalau kita ragu bagaimana? Maka hukum asal kita dianjurkan untuk menyebarkan salam. Ya, kita, misalkan gini, kita telepon, misalkan telepon, selamat pagi Pak. Ini kan kita nggak tahu juga ini siapa ini? Ya, selamat pagi juga. Nah, selamat pagi itu termasuk salam. Misalnya ya, selamat pagi itu termasuk doa, termasuk salam. Jadi yang dilarang bukan hanya assalamualaikum. Assalamualaikum itu bahasa Arab ya. Ini nanti bisa dipindahkan dengan bahasa Indonesia, dengan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, atau selamat Natal, selamat tahun baru, itu semuanya ucapan salam semua ini. Ketika ditujukan kepada orang yang jelas itu kafir, maka hukumnya tidak dibolehkan. Mengucapkan salam kepada orang kafir itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi hukumnya tidak boleh dalam agama kita. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita ragu ini muslim atau kafir, maka kita katakan hukum asal kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Ini kita sebarkan. Atau nanti kita pahami masalah dengan cara yang mudah gini. Hukum asal itu kembali kepada aghlabiyah. Hukum asal itu kembali kepada aghlabiyah. Aghlabiyah itu dominan. Misalkan gini, saya di Indonesia. Saya ketemu di jalan sama orang, saya enggak kenal dia siapa dia. Dan ciri-ciri kafirnya enggak kelihatan. Maka apa? Hukumnya dia orang muslim. Jadi saya mengucapkan salam kepada dia walaupun saya enggak kenal. Kenapa kok saya mengucapkan salam kepada dia? Padahal saya enggak kenal dia itu muslim atau kafir. Karena negeri kita itu mayoritas muslim. Kita hukumi Indonesia itu negeri muslim, semua orang muslim, sampai kita tahu jelas si pulang ini kafir. Bisa dipahami ya, pahami ya, ini karena penting ya masalah ini. Jadi gini, pahami ya, penting kita itu menghukumi dia itu muslim atau kafir itu penting, karena ada hukum-hukum di bawah itu, namanya hukum-hukum turunan. Seperti misalkan masalah salam, seperti juga masalah makanan sembelihan, yaitu misalkan kita beli daging di pasar, boleh nggak hukumnya? Kalau orang muslim boleh, yang jual orang muslim boleh. Tapi kalau orang kafir kita lihat, kalau orang kafirnya ahlul kitab boleh. Tapi kalau orang musyrik tidak dibolehkan. Nah, terus bagaimana hukum ini di sebuah negeri yang negeri itu banyak gitu, manusia itu banyak. Kita nggak mungkin kenal satu persatu. Kecuali kalau kita kenal, oh si fulan jelas muslim, itu sudah jelas. Si fulan jelas kafir, itu sudah jelas. Kalau kita nggak tahu, maka nanti kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal ini nanti para ulama mengatakan kembalikan kepada aghlabiyah. Aghlabiyah itu menjadi hukum. Aghlabiyah itu dominasinya. Indonesia misalkan mayoritas apa? Mayoritas orang Indonesia itu muslim. Kita hukumnya semua orang Indonesia itu muslim. Sampai kita tahu si fulan itu kafir. Sehingga tidak boleh mengatakan kamu jangan masalah kepada dia. Dia mungkin kafir, mungkin. Mungkin enggak berlaku di kita. Karena kemungkinan itu kecil, karena mayoritas muslim. Misalkan kita sebagai pegawai hotel, misalkan ada peraturan di hotel ini, setiap kita telepon pertama kali mengatakan assalamualaikum hotel Islam, kan seperti itu kan, seperti banyak pelayanan jasa-jasa itu, kalau dia muslim itu langsung assalamualaikum Pak, gitu. Boleh nggak langsung mengucapkan salam assalamualaikum gitu. Padahal kita nggak tahu siapa yang telepon ini. Boleh, kalau kita itu negeri muslim, mayoritas muslim kita hukumi semua orang muslim. Sampai kita tahu ketika nelpon misalnya, tuh ini si fulan ini bos kita ini tahu nih saya ini bukan muslim kan gitu. jelas dia bukan muslim buat saya ini. Terus bagaimana? Boleh kita mengatakan assalamualaikum Pak? Ya boleh, karena kita sudah tahu. Tapi kalau kita belum tahu, maka kembalikan kepada hukum asal. Negeri kita itu mayoritas muslim, maka kita hukumi semua orang muslim sampai kita melihat ciri kekafiran. Contohnya dia pakai salib, jelas berarti kafir. Tetapi kalau kita tidak bisa bedakan ini muslim atau kafir, maka kita hukumi kepada hukum asal. Kemudian yang ke bab yang berikutnya, kita masuk di bab berikutnya. Jadi intinya kalau bisa itu di bab tadi, kita sempurnakan Islam kita dengan cara kita memberikan makan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, kita berjuang menyebarkan salam kepada siapa yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan nanti memang di antara tanda-tanda hari kiamat, orang itu akan mengkhususkan salam dia kepada teman yang dia kenal saja. Sehingga apa? Nanti perpecahan itu munculnya di situ. Saya mengucapkan salam kepada siapa? Ya kepada kelompok saya saja. Selain saya enggak, rata dia orang muslim, saya enggak peduli. Sehingga apa? Nanti di antara tanda hari kiamat, orang tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. Yang dia kenal itu siapa? Ya temannya, kelompoknya, jamaahnya. Selain itu tidak. Selain itu tidak. Nah kalau misalkan orang tidak mau jawab salam karena membabi tahdir misalkan itu, boleh enggak? Boleh, jika tahdirannya itu adalah tahdiran terhadap urusan din. Jadi tahdir sama tahdir, kemudian nanti hajar. Hajar itu beda dengan tahdir. Kalau hajar itu membaikkan. Kalau tahdir itu memberikan peringatan. Saya berikan peringatan kepada kaum muslimin akan bahayanya orang itu namanya tahdir. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu hajar. Hajar itu beda lagi. Kalau hajar itu saya boikot, saya tidak mau ucapkan salam, saya tidak mau ngobrol, saya tidak mau ucapkan salam. Kalau dia sakit tidak saya ziarah pun juga saya tidak akan berkunjung. Kalau dia mati saya tidak mau sholat, itu namanya hajar. Diboikot, itu diboikot. Kalau diboikot itu namanya hajar. Boleh tidak kita itu menghajar orang? Maka hukum asalnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Kecuali kata para ulama, jika hajarnya berkaitan masalah din, masalah agama, boleh sampai kapan? Sampai orang itu meninggalkan dosa yang kita itu menghajar karena dosa itu. Jadi kalau seperti itu boleh. Cuma apakah ini kita terapkan setiap waktu hajar itu? Yaitu kita misalkan kita tidak mau ucapkan salam kepada siapa saja karena aku bijak semua mereka itu. Apakah ini kita terapkan setiap waktu? Beda lagi nanti kaidahnya para ulama. Kaidahnya itu jika ahlu sunnah kuat. Jika ahlu sunnah kuat, maka ahlu sunnah menerapkan metode hajar kepada ahlu bidah. Tapi kalau ahlu sunnah lemah, maka yang ada adalah taklif, pendekatan kepada ahlu bidah, bukan menghajar mereka. Jadi itu dalam para ulama, Syekh Islam menyebutkan seperti itu dalam kitabnya. Nah itu apa? Harus kita bedakan, kita itu di zaman atau di tempat ahlu sunnah lemah atau kuat. Ahlu sunnah dominan seperti zamannya Malik. Zamannya Imam Malik gak main-main, murah sekali beliau. Ada orang datang ke majelisnya beliau bertanya tentang istiwa. Apakah istiwa? Istiwa kan maklum. Bagaimana Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya? Diusir sama Imam Malik. Diusir, tidak boleh keluar sana kamu. Itu kamu ahlu bidah. Ada orang yang ketemu sama orang ahlu bidah di tengah jalan. Orang ingin menyampaikan ayat, ya saya gak butuh ayat dari kamu. Keluar dari majelis saya. Padahal cuma ingin menyampaikan ayat, ya, ya boleh. Ya boleh, kenapa? Karena keras zaman itu, keras sekali. Mu'amalah sama al-bidah. Ketika apa? Ketika al-sunnah itu dominan. Nah, masalahnya beda ketika al-sunnah itu lemah, zamannya Imam Ahmad. Apakah zamannya Imam Ahmad tahdir juga berlaku? Ya. Kita jumlahnya cuma 10 orang, 20 orang, 100 orang. Mau mentahdir dibuat orang. Ya, kita yang ditahdir, bukan kita yang di... Kita yang diajar sama mereka, bukan kita yang di... Kita yang mengajar. Oleh itu ketika zamannya Imam Ahmad, ulama-ulama al-sunnah, mereka datang kepada pemimpin, pertama kali mereka yang mengucapkan salam. Sampai ada diskusi debat antara ulama al-sunnah, namanya Imam Abdurrahman Al-Adrami, dengan Ahmad bin Abi Duat, sampai akhirnya menang al-sunnah gara-gara diskusi. Setelah itu sampai khalifahnya taubat, namanya Imam Al-Wafiq. Khalifah Al-Wafiq taubat, setelah itu dicabut semua peraturan undang-undang itu. Dikarenakan perdebatan antara ulama al-sunnah dengan ulama al-bidah. Metodenya coba apa ulama al-sunnah itu yang membungkam ahlu bidah itu dan pemimpin waktu itu, khalifah, raja waktu itu. Ketika dia datang, kan dikeluarkan dari penjara, disuruh diskusi, debat di depan kerajaan, di depan raja, di istana kerajaan. Dalam kondisi dia terapi, terapi, kemudian dia nggak pernah diberikan air untuk berwudu. Ketika awal kali datang, pertama kali yang mengucapkan salam itu ulama Ahlussunnah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Padahal Amirul Mukminin bikin undang-undang parah, Al-Qur'an makhluk dan enggak main-main. Cuma ini ulama Islam ini yang pertama salam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Ketika mengucapkan seperti ini, Amirul Mukminin enggak mau menjawab. Tidak mau menjawab ucapan salamnya orang ini, ulama ini. Apa kata ulama ini? Ya Amirul Mukminin, engkau telah berbuat atau engkau telah meninggalkan adab Islam. Akan ditanya apa maksudnya adab Islam itu? Kan di antara adab Islam itu kan menjawab salam ketika diucapkan salam. Fa idza uyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi assalaminha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kalian, jawab. Akhirnya baru Amirul Mukminin mengatakan waalaikumsalam. Pertanyaan di sini, siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Ulama Ahlus Islam, ulama Ahlus Sunnah. Kenapa seperti itu? Karena kaidahnya itu ketika kita lemah, kita itu taklif kepada orang-orang ahli bidah. Bukan kita itu membaur bersama mereka, bukan kita itu mengakui bidahnya mereka, bukan. Tapi hajar tidak bermanfaat ketika kita itu lemah. Oke, itu Syalbani pernah ditanya, Syalbani. Saya pun kaget baca itu di silsilah Hujawan Nur, dan Syalbani itu punya nasihat atau diskusi. Setiap ceramah beliau sama diskusi beliau itu direkam. Tapi rekaman masih rekaman lama, yang pakai kaset yang itu, masih lama itu. Namanya silsilah Huda wa Nur, sekitar 800 kaset. Kemudian saya punya guru, saya punya Syekh di Yaman, namanya Syekh Syadi. Pernah ke Indonesia itu, Syekh Dr. Syadi itu. Itu mendengar semua ceramahnya Syalbani yang 800 kaset itu, kemudian dibukukan. Sampai menjadi Mausu'ah Al-Albani. Itu sekitar 40 jilid. Nanti dari mausu'ah itu nanti ada mausu'ah dalam masalah akidah, mausu'ah dalam masalah iman, dan itu dikumpulkan satu-satu sama beliau. Nah, di antara yang beliau tulis itu, yang Syalbani ucapkan, sampai akhirnya masyhur sekali. Syalbani ditanya sama muridnya, Syekh, apakah kita terapkan metode hajar pada zaman sekarang? Yaitu kita ketemu sama Al-Bidah, kita enggak mau ucapkan salam. Dan kalau dia ucapkan salam, enggak akan kita jawab. Karena dia Al-Bidah, karena kita sedang hajar. Beliau mengatakan, lah, jangan. Kita enggak boleh terapkan hajar zaman sekarang. Kenapa? Li'annakum la tusiruna tadbiqahu. Beliau mengatakan karena kalian tidak terus menjalankan kaidah hajar. Hajar yang ada zaman sekarang cuma isinya keributan dan perpecahan. Beda dengan hajarnya salaf ketika mereka dominan. Sehingga apa? Ini rincian ya. Bisa dipahami, jangan sampai salah paham. Bukan berarti kita itu melegalkan bid'ah, bukan. Tetapi kita kondisinya lemah. Gitu, itu kondisinya lemah. Maka itu ketika kondisi lemah, yang terbaik itu adalah takrib, pendekatan dan takrib. Bukan kita itu menghajar orang-orang yang itu dominan. Kenapa? Karena akan memadurkan dakwah kita nantinya itu. Jadi intinya kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita kenal. Pertanyaan kalau dia alul bidah, maka kita lihat ucapan pertama salam kepada alul bidah itu ada maslahat atau tidak. Kalau itu menimbulkan banyak madorot terhadap dakwah kita, maka yang terbaik kita tahan. Bukan kita itu melarang ucapan salam, tapi mimbar maslahat. Tetapi kalau memang tidak ada madorotnya, tetap hukumnya dia orang muslim yang harus kita ucapkan salam kepada dia. Kita masuk ke berikutnya, Rat. Minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab termasuk bagian dari keimanan, cabang dari keimanan, mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini termasuk cabang keimanan. Apakah itu wajib? Enggak. Ini tidak wajib. Tapi ini hukumnya sunnah. Hadis nomor ke-13, Haddatsana Musaddad telah mengabarkan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Yahya telah mengabarkan kepada kami Yahya. An Syu'bah dari Syu'bah, An Qatadah dari Qatadah, An Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa An Husain al-Mu'allim dari Rasulullah. Jadi jalurnya tadi dari Qatadah, dari Anas, dari Rasulullah. Demikian juga ada dari Husain al-Mu'allim, dari Husain al-Mu'allim kalau tadi Syu'bah, Qatadah, Hasan, Qatadah, Anas, Nabi Muhammad. Dan beliau mengatakan, dan saya punya jalur lain, bukan dari itu, tapi dari Husain al-Mu'allim. Dari Husain al-Mu'allim berkata, haddatsana Qatadah telah mengabarkan kami Qatadah, an Anas dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Berarti beliau menyebutkan dua jalur. Jalur yang pertama dari Syu'bah, Syu'bah dari Qatadah, Qatadah di Anas dari Nabi Muhammad. Jalur yang kedua dari Husain al-Mu'allim, dari Qatadah, dari Anas, dari Rasulullah. Jadi jalurnya kedua. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, Rasul di sini mengatakan tidak beriman. Berarti apa? Orang yang dia tidak mencintai untuk orang lain, untuk saudaranya, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, berarti dia itu enggak beriman. Rasul mengatakan enggak beriman orang itu. Misalkan gini, saya cinta, dan ini nanti masuk kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, itu masuk umur duniawiyah. Entah itu berkaitan masalah dunia atau yang berkaitan dengan umur ukhrawiyah, berkaitan masalah perkara akhirat. Misalkan gini, saya itu cinta makan enak, itu urusan dunia. Saya enggak beriman sampai saya juga mencintai teman saya bisa makan enak seperti saya bisa makan enak gitu. Berarti kalau saya makan enak, teman saya enggak makan enak dan saya itu enggak peduli dengan mereka gitu. Ah, berarti kamu enggak beriman kamu itu. Atau berkaitan dengan umur akhirat. Contohnya misalkan, saya senang kalau saya itu bisa sholat fardu, karena dengan sholat ini saya bisa masuk surga. Saya juga harus senang ketika orang lain juga bisa seperti saya gitu. Saya pengen ketika, saya senang ketika bapak saya bisa sholat, ibu saya bisa sholat, teman saya bisa sholat, sahabat-sahabat saya bisa sholat. Saya juga senang gitu. Kenapa? Karena saya itu mencintai untuk orang lain seperti yang saya cintai untuk diri saya sendiri. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pertanyaan, berarti kalau enggak beriman, misalkan saya sholat, ya untuk diri saya. Urusan orang lain lah, terserahlah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting saya sholat, yang penting saya beriman. Nah, berarti dia enggak cinta untuk orang lain, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Pertanyaan, kafir enggak orang ini? Rasulullah mengatakan tidak beriman orang itu. Maksudnya tidak beriman, tidak, kalimat tidak, kematian, yaitu kalimat namanya penafian. Penafian itu peniadaan. Tidak beriman, tidak, ini tidak ada sholat, tidak, ini tidak, namanya tidak. Atau penafian, itu kata para ulama terbagi menjadi tiga. Namanya kalau kita belajar bahasa Arab, namanya nafiyah, la nafiyah lil jinsi. La yang ditujukan untuk meniadakan. Kalimat la yang diartikan tidak, itu nanti terbagi menjadi tiga. Yang pertama, nafiyatun lil wujud, untuk meniadakan wujudnya, keberadaannya. Seperti kita katakan, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berada di sembah kecuali Allah Ta'ala. La di sini apa? Wujudnya tidak ada. Adanya sesembahan yang wujud, ada wujudnya sesembahannya di sembah kecuali Allah Ta'ala, itu tidak ada sama sekali yang hak, kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi ini untuk menafikan wujudnya. Kemudian yang kedua, namanya la nafiyatun lisihah. La untuk meniadakan sahihnya. Jadi enggak sahih, enggak sah. Harus diulang. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat tidak membaca Fatihah. Maksudnya di situ tidak ada sholat itu apakah tidak ada wujudnya sholat orang yang sholat tanpa baca Fatihah? Banyak orang sholat tanpa baca Fatihah, makmum yang baca Fatihah. Demikian juga kita kadang sholat lupa. Berarti kan ada orang sholat tanpa Fatihah, ada. Berarti kalau ini yang dimaksud tidak ada itu, tidak ada wujudnya, berarti enggak. Karena ada wujudnya. Terus apa? Ah, kemudian yang kedua, berarti untuk meniadakan kesahihan. Berarti enggak sah. Berarti tidak sah. Berarti ketika kita katakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah, sholatnya batal. Berarti apa? Harus diulang. Harus diulang. Nah, yang ketiga, dinamakan la nafiyatun lil kamal. Tidak untuk meniadakan kesempurnaan. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat ketika makanan dihidangkan. Kalimatnya sama loh ini, depannya sama. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat tidak baca Fatihah. Yang kedua, tidak ada sholat bagi orang yang sholat makanan sudah dihidangkan. Pertanyaan, kalau kita sholat, makanan sudah dihidangkan, kita mau sholat isya, istri masak sudah matang, tapi sudah mau komat, aduh ini gimana ini, saya makan gak cukup, saya makan, selesai makan, sholat juga. Terus bagaimana? Terus saya ke masjid sholat, padahal makanan sudah disiapkan, sholat saya sah gak? Sholatnya sah, tapi gak sempurna. Kenapa gak sempurna? Karena kita takut gak khusyuk. Tapi batal nggak sholatnya kalau kita itu sholat padahal makanan sudah disiapkan? Sah, nggak batal sholatnya. Sehingga apa di sini la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan dihidangkan, maksudnya tidak ada salat yang sempurna. Karena takutnya enggak bisa khusyuk. Nah, jadi nanti banyak kan loh kayak gitu banyak. Tidak ada itikaf kecuali di masjid. Maksudnya tidak ada itikaf itu sah atau batal kalau kita itikaf di sini. Kita punya masjid, kita itikaf di sini sah atau enggak? Bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi, bukan Masjid Aqsa. Maka sah. Cuma tidak sempurna. Nah, itu jadi nanti seperti pakai di sini tidak beriman orang yang tidak mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dicintai itu sendiri. Maksudnya apa? Apakah dia itu batal imannya? Tidak sah atau dia itu imannya enggak sempurna? Kita katakan imannya enggak sempurna. Maka pahami ya, jangan langsung kita pahami tidak beriman orang yang tidak mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai itu. Oh, berarti kafir kamu. Rasulullah kan mengatakan enggak beriman, berarti kamu kafir kamu gitu. Bukan. Karena tidak beriman itu ada tiga. Tidak beriman karena asal imannya enggak punya. Atau tidak beriman itu maksudnya yang wajib imannya enggak punya. Atau tidak beriman itu maksudnya yang mustahabat, kesempurnaan, sunnahnya iman itu kamu enggak punya. Jadi ada tiga macam. Rasulullah di sini bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kata Imam Ibnu Hajar, saya sebutkan surat beliau masih biar paham kalau saya apa yang saya sampaikan tadi itu dari Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan al-muradu bin nafi, yang dimaksud dengan kematian peniadaan ini tidak beriman, kamalul iman, yang ditolak yang ditiadakan itu adalah kesempurnaan iman, namanya kamalul iman, yaitu perkara yang sunnah. Wa nafyu ismi syaikh ala makna nafyil kamali minhu mustafidun min fi kalamin. Dan biasa orang-orang itu menggunakan dengan bahasa mereka kalimat tidak tapi untuk meniadakan kesempurnaan. Contohnya misalkan dalam bahasa tidak, fulan laisa bi insan. Oh, itu si fulan itu bukan manusia itu. Maksudnya bukan manusia itu apa gitu? Apakah binatang? Bukan. Masih bukan manusia yang sempurna sehingga bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Orangnya enggak kandak pikirannya itu. Ah, berarti kita tahu dia itu enggak manusia, bukan manusia. Atau karakter dia sifatnya kayak binatang. Bukan berarti dia itu binatang, bukan. Tapi maksudnya apa? Dia itu bukan manusia yang sempurna. Jadi itu seperti itu biasa, masa itu di bahasa itu biasa. Kemudian di sini belum membahas satu sekali tentang masalah mahabbah. Jadi kenapa kita itu harus kalau bisa itu berjuang untuk mencintai bagi saudara kita apa-apa yang kita cintai untuk dirinya sendiri. Saya ketika saya itu bisa beriman, saya alhamdulillah saya senang ketika saya itu beriman dapat hidayah. Maka kecintaan saya kepada hidayah harus kita tularkan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapatkan hidayah. Kenapa? Kok kita itu berjuang untuk menyampaikan kebaikan yang kita miliki kepada orang lain? Karena mimbabil mahabbah. Karena itu sebagai bentuk kecintaan kita dengan orang lain. Dan itu ada kaitannya nanti dengan sebelumnya. Sehingga bab ini dengan bab sebelumnya itu ada kaitannya. Dengan masalah apa? Dengan masalah salam tadi. Kenapa kalau kita dianjurkan salam? Supaya saling mencintai di antara kita, sehingga tidak terjadi gontok-gontokan. Nah, di antara cara supaya kita itu saling mencintai, dan tidak ada kesombongan, tidak ada merasa menang, kita itu suka kalau orang lain itu mendapatkan kebaikan yang seperti saya dapatkan. Saya punya ilmu misalkan, saya punya ilmu. Saya bangga dengan ilmu yang saya miliki. Jangan ilmu itu kita simpan untuk diri kita. Oh, biasa itu orangnya paling hebat. Kan? Enggak. Kalau bisa ilmu itu kita sampaikan ke orang lain. Kalau bisa orang lain harus lebih pintar daripada kita. Sehingga jangan sampai kalau kita punya kebaikan kita simpan untuk diri kita. Seakan-akan supaya saya itu menjadi orang hebat daripada yang lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesombongan dia. Sehingga apa? Orang yang dia itu punya kebaikan dan dia menyembunyikan kebaikan yang dia miliki, tidak disampaikan kepada orang lain supaya orang lain tidak bisa menyaingi dia, maka menunjukkan dia itu orang-orang yang sombong. Setelah itu beliau mengatakan sebuah ucapan bagus sekali ya, yaitu ya, Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan apa sih yang diinginkan dalam hadis ini, maksudnya itu kenapa kalau Rasulullah sampai mata seperti itu. Beliau mengatakan li'annal maksud, maksud yang ingin disampaikan sama Rasulullah, kita harus mencintai bagi orang lain apa yang kita cintai itu diri kita. Maksudnya apa? Ini penting sekali, bagus faedahnya beliau masya Allah itu, Imam Al-Hajar ini. Maksud al-hafu ala tawadu, menganjurkan orang untuk bersifat tawadu. Seperti tadi yang kita sampaikan di awal juga, tawadu juga. Kenapa kita itu mengucapkan salam kepada orang yang lain? Supaya menghilangkan rasa sombong, rasa dendam, rasa hasad, rasa iri. Akhirnya kita itu menjadi orang yang tawadhu. Demikian juga ini. Coba misalkan ya, namanya orang yang sombong, kan dia itu ingin menang di muka bumi. Dia ingin nomor satu kan gitu. Ketika saya itu, enggak, saya ingin juga teman saya juga seperti saya. Berarti apa? Hilang keinginan dia itu menang di muka bumi. Akhirnya apa? Rasa sombongnya hilang. Akhirnya terjadi apa? Ketika saya juga ingin teman saya juga punya seperti saya. Akhirnya dia itu bisa menjadi orang yang tawadhu. Fala yuhibbu ay yakuna afdal min ghairihi. Ya, coba hadis ini kalau kita terapkan, akhirnya kita itu tidak punya keinginan untuk menjadi lebih daripada orang lain. Saya tidak ingin menjadi lebih, saya ingin menjadi sama dengan orang lain. Fa huwa mustalzimun lil musawah. Hadis ini mengajarkan kita itu untuk sama dengan manusia yang lainnya. Jangan merasa kita itu lebih hebat. Wa yustafadu dzalika min qouli ta'ala, dan ini semuanya sebenarnya diambil dari firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat, surga maksudnya ini, kami berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka tidak menghendaki ketinggian di muka bumi. Tidak ingin menjadi orang yang menang. Ini loh saya itu orang sempurna, saya itu orang hebat. Enggak. Bukan seperti itu penghuni surga. Orang penghuni surga itu orang yang menghendaki kerendahan di muka bumi. Dia punya kelebihan, dia ingin menyampaikan kelebihan ini kepada orang lain. Sehingga orang lain juga sama kelebihannya dengan saya. Kenapa? Saya tidak ingin menjadi orang nomor satu. Nah, itu namanya orang-orang penghuni surga. Sebenarnya itu belum katakan, karena bagus sekali belum katakan walayatim mudalika. Dan ini, sifat ini, sikap ini tidak akan bisa, tidak akan bisa kita menjalankan ini illa fitarkil hasad, kecuali harus kita bersihkan hasad dalam hati kita. Kalau kita masih punya hasad, benci dengan kebaikan orang lain, kita gak akan bisa kita itu sama, pengen sama dengan orang lain. Harus kita hilangkan rasa hasad, wal ghil, dendam, wal hik, iri, wal ghish, dan curang. Yaitu maksudnya apa kata beliau? Tidak akan bisa orang itu menjalankan hadis ini. Kita mencintai bagi orang lain seperti apa yang kita cintai itu diri kita sendiri. Beliau mengatakan tidak akan bisa orang menjalankan ini sampai dia harus membersihkan hatinya dari sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, sifat curang, dan sifat dan yang lainnya lah, dari penyakit-penyakit hati. Kalau saya itu ya, misalkan saya dengan ilmu yang saya miliki, saya itu pengen ria, saya itu pengen dipuji, saya pengen menjadi nomor satu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya semuanya di bawah saya. Ketika tiba-tiba ada orang baru datang, kok dia lebih pintar daripada, oh kurang ajar ini, harus tak habisi orang ini kan. Kenapa kok dia itu harus menghabisi kebaikan orang itu? Karena dia pengen menjadi nomor satu. Coba kalau seandainya dia itu orang yang bisa menjadikan hadis ini, dia tawadhu, maka dia itu bangga ketika ada orang lain yang bisa memiliki seperti apa yang dia miliki. Bahkan dia bangga ketika orang lain lebih daripada yang dia miliki. Berarti apa? Ini orang yang tawadhu. Jadi itu ulama-ulama salaf kita itu menjalankan sistem seperti ini. Coba kita lihat, perhatikan sahabat ya. Para sahabat itu kalau mereka ditanya, itu menunjukkan akan tingginya derajat mereka. Jadi orang tawadhu, semakin dia tawadhu merendahkan diri, semakin tinggi martabatnya di hadapan Allah Ta'ala. Semakin orang itu menyombongkan diri di hadapan manusia, dia itu semakin rendah di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena manusia itu tanah. Dan tanah yang paling baik itu tanah yang paling banyak menyimpan air. Yaitu tanah yang paling banyak menyimpan air, itu yang paling bawah. Maka itu tanah semakin tawadhu, semakin banyak ilmu dia. Bukan berarti orang yang pintar itu orang yang menyombongkan dirinya, bukan. Tapi orang yang pintar itu adalah orang yang tawadhu terhadap ilmunya. Sehingga ketika kita perhatikan bagaimana para sahabat, saking tingginya ilmu mereka itu, kalau mereka ditanya, satu sahabat ditanya, mereka akan mengatakan, oh teman saya lebih pintar daripada saya, cuma kamu tanya sama beliau. Datang ke orang yang kedua, apa masalah sahabat? Oh itu teman saya lebih pintar daripada saya, cuma tanya yang ketiga. Terus sampai kembali yang ke pertama. Kenapa seperti itu? Karena pandangan mata mereka itu, mereka melihat kepada temannya itu lebih hebat daripada dia. Saya tidak ingin menjadi, saya melihat diri saya itu manusia paling hebat, tidak. Paling manusia paling suci, paling sempurna, tidak. Tapi saya melihat orang lain itu lebih suci daripada saya, orang lain itu lebih hebat daripada saya. Akhirnya apa? Orang itu bisa menjalankan hadis ini. Sehingga hadis ini, kita tidak bisa terapkan kalau masih ada penyakit hati dalam diri kita. Kalau kita punya penyakit, pasti kita ingin menang. Kita pengen menang, kita pengen jaya, kita pengen nomor satu, kita pengen lulus, pokoknya segalanya harus saya, kita menjadi rujukan, orang semuanya ke saya. Itu kenapa seperti itu? Karena dia itu masih pun penyakit hati, dalam hatinya. Tapi kalau kita bisa bersihkan pelan-pelan, penyakit kita, hasad, dan semua orang itu punya hasad. Kita tidak suka dengan kebaikan orang lain, itu semua orang punya. Kata Syekhul Islam, beliau mengatakan, semua hati yang Allah ciptakan pasti membawa penyakit hasad sejak lahir. Semua kita itu pengen kita itu nomor satu, semua orang. Bedanya itu kata beliau, orang yang beriman berusaha untuk mengikis penyakit ini, mengobati pelan-pelan, semampu dia. Sedangkan orang-orang yang gak beriman, penyakitnya semakin kacau, yaitu semakin parah penyakitnya ini, kronis penyakitnya, penyakit hasad. Namanya kita ya, namanya kita, semua kita lah. Siapa yang tidak ingin dipuji kita ini? Semua kita kan rakus pujian. Semua kita itu rakus pujian. Dan kita ingin mendapatkan pujian ketika kita jadi nomor satu kan. Akhirnya kita itu ingin jadi nomor satu semua. Ketika kita berhasil mematahkan keinginan ini, sampai akhirnya apa? Saya biar jadi nomor 12 lah ini. Biarkan yang jadi nomor satu itu teman saya ini. Akhirnya apa? Saya ingin teman saya itu mendapatkan kebaikan. Nah, kalau dia sama dengan saya, kalau bisa lebih daripada saya. Nah, ini orang-orang yang tawadhu, berusaha untuk menghilangkan penyakit hatinya. Dan orang seperti ini, bukan dia itu rendah. Nah itu kaidahnya itu paham. Kita itu punya kaidah berbeda dengan kacamata manusia dunia. Rasulullah mengatakan, mana kosong ma'lun min sodakoh. Harta tidak akan berkurang dengan sodakoh. Walaupun secara kacamata kita, kalau kita sodakoh kan ya harta kita berkurang. Kita punya uang 100 ribu, kita sodakoh kan 5 ribu. Jelas berkurang kan nominalnya secara kalkulasi matematika. Cuma di hadapan Allah tidak bertambah harta itu. Mana kosong ma'lun min sodakoh. Wala gulima abdun maglamatan sobaro alihya illa zadahu wa mu'izzah. Rasulullah mengatakan, dan Rasulullah sambil bersumpah. Ingat tiga perkara ini yang saya bersumpahkan benarnya. Yang pertama, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Itu berarti melawan kacamata diri ya kan. Yang kedua, tidak ada orang yang dizalimi. Kemudian dia sabar. Kecuali Allah akan angkat derajat dia dan martabat dia. Walaupun secara kacamata kita dizalimi diam toh. Wah, berarti kalah kamu, hancur kamu kan. Iya, di mata orang. Di mata kacamata orang kita hancur, kita kalah. Tapi di mata Allah kita itu diangkat derajat, kita akan menang. Kita akan wama tawadhu alillah. Siapa yang tawadhu karena Allah, orang tawadhu merendahkan diri. Di mata orang berarti kita rendah. Kita itu adalah orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Taala. Jadi itu semuanya kayak melawan hukum alam dunia lah kita itu. Itu kayak kita itu melawan hukum alam dunia. Sehingga apa? Kenapa kok kita itu berjuang untuk menghilangkan hasad dan kita itu menjadi orang tawadhu supaya kita itu menjadi orang mulia di hadapan Allah Taala. Semakin kita tawabuk merendahkan diri, kita itu semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga ini merupakan konsekuensi dari ayat yang tadi kita sebutkan soal Qasas ayat 53, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Inilah negeri akhirat yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak mengendaki ketinggian di muka bumi dan tidak mengendaki kerusakan di muka bumi. Sehingga apa? Orang-orang yang nanti layak masuk surga, orang-orang yang dia tidak ingin menang di dunia, tapi dia ingin menang dari kiamat. Terkadang ingin kita menang dari kiamat, kita kalah. Biarkan kita kalah, biarkan kita hancur, antum yang menang, antum yang hebat, kita hancur-hancuran. Kita kalah di dunia, gak ada masalah. Tapi kita akan menang nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah punya takdir yang lain. Seperti Imam Bukhari yang kita sebutkan, hancur-hancuran, benar-benar hancur Imam Bukhari ini. Hancur. Karena ditakdir dan bisa-bisa melakukannya. Setelah kita ceritakan ceritanya, hancur, sampai pun gak ada, bubar semua. Kajian boleh bubar semua Imam Bukhari ini. Orang kalau melihat dengan mata kacamata dunia, hancur Imam Bukhari ini. Iya, hancur di mata mereka. Tapi Allah punya cara yang lain. Rupanya apa? Sampai sekarang Imam Bukhari namanya hidup. Sedangkan yang mentakdir gurunya hilang namanya. Tidak ada yang tahu kecuali penuntut ilmu yang lama belajar sebuah hadis, rawi-rawi baru tahu, oh ada namanya imam ini, baru tahu, oh ada imam itu namanya Imam Ad-Dhuhri, baru tahu. Penuntut ilmu biasa enggak tahu. Sedangkan Imam Bukhari, orang awam semuanya tahu semua namanya Imam Bukhari. Kenapa? Allah punya cara untuk mengangkat derajat orang-orang yang dizalimi dan dia itu sabar terhadap kezaliman. Bukan berarti kita kalah di mata Allah Ta'ala. Kita kalah di mata manusia biasa, enggak apa-apa. Tetapi kita menang di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu tidak akan bisa orang menjalankan ini, sikap ini kecuali orang-orang yang berjuang untuk menghilangkan rasa hasad, iri, dengki. Pasti orang itu nanti bisa menjalankan kaidah di sini. Sembilan sih, pembahasan kita, nanti kita lanjut lagi bab yang berikutnya waktu jawara. Alhamdulillah, terima kasih.